Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa dalilul inabati qawluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum. Kita masuk dalam pembahasan inabah dan dalil kalau inabah itu ibadah. Dalil inabah adalah firman Allah Ta'ala di surat Az-Zumar ayat yang ke-54. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian pada Rabb kalian. Makna inabah dalam bahasa Arab, kalau ada ungkapan atau kalimat inta antaba fulanun al-qawma, artinya fulan itu mendatangi sekelompok orang itu marotan ba'da marotin, berkali-kali. Sehingga inabah adalah kembali kepada Allah karena manusia terlahir di atas fitrah. Maka jika dia condong an menjauhi fitrah wa ta'ada dan melampaui wa syaroda dan lari wa adbara syaroda kabur wa adbara dan membelakangi dari fitrah, kemudian dia raja'a maratan ukhra, kemudian dia kembali di kali berikutnya, maka dikatakan anaba, yaitu kembali kepada fitrahnya maratan ukhra untuk kali berikutnya. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan inaba adalah ukuful qalbi, iktikafnya hati. Diamnya, diam dalam artian menempati hati itu diam, iktikaf pada Allah Azza wa Jalla seperti iktikafnya badan di masjid tidak pernah meninggalkan masjid. Maka i'tikafnya hati pada Allah, hati tidak pernah meninggalkan Allah. Wa haqiqatu dzalika, dan hakikat inabah adalah hati yang senantiasa mencintai Allah dan mengingat Allah dengan memuliakan dan mengagungkan. Dan anggota badan senantiasa taat kepada Allah dengan ikhlas karena Allah dan mengikuti ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inabah adalah satu posisi yang lebih tinggi daripada taubat. Karena taubat itu hakikatnya adalah berhenti berbuat dosa dan menyesali apa yang telah terjadi dan bertekad untuk tidak melakukan dosa tersebut selamanya. Nah, sedangkan inabah tadullu dzalika menunjukkan makna sebagai makna taubat. Jadi poin-poin taubat tadi ada dalam inabah wa'ala, kemudian ditambahi. Sehingga inabah itu taubat plus. Plusnya apa? Plusnya al-iqbal alallahi bil-ibadat. Memberikan perhatian kepada Allah dengan melakukan berbagai macam ibadah. Siapa yang bertobat dari menelantarkan sholat misalnya, maka dia orang yang bertobat. Ketika faida akbala, ketika dia memberikan perhatian pada ketaatan setelah bertobat, semacam istighfar, berzikir dan selain itu, maka dia munib. Ibnu Qayyim mengatakan munib adalah orang yang bersegera menuju ridha Allah, orang yang kembali kepada Allah setiap waktu, orang yang mutaqaddim, maju menuju hal-hal yang Allah cintai. Maka jika orang itu punya kesalahan, misalnya sholatnya bolong-bolong, setelah itu dia bertobat, sholatnya tidak lagi bolong-bolong, yaitu namanya taubat. Tapi manakala di samping ada perubahan pada sholatnya, ada perubahan pada dirinya secara keseluruhan. Jadi tobat dari dosa sholat yang bolong-bolong. Setelah dia di samping, sholatnya tidak bolong-bolong, ada perubahan diri. Ini. Kalau kemarin ya, sholat di rumah bolong-bolong, kemudian kalau tobat itu hanya sholat di rumah tapi tidak bolong-bolong, itu tobat. Namun kalau jadi rajin ke masjid, nah itu inabah. Itu inabah. Karena ada iqbal ala ta'at. Ada perhatian pada ketaatan. Ada al-musri'u ila mardatihi. Orang yang bersegera menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya inabah itu tobat plus ada perubahan signifikan dalam ketaatan. Kalau tidak ada, kalau cuma maksiatnya berhenti tanpa ada perubahan signifikan dalam ketaatan, namanya tobat. Jadi kalau maksiatnya berhenti, kemudian ada perubahan signifikan dalam ketaatan, namanya inabah. Akan tetapi inabah adalah posisi tinggi di sisi Allah. Setan berupaya untuk menghalangi hamba darinya. Ibnu Taimiyah mengatakan setan itu sering menghalangi hamba jika dia ingin inabah kepada Rabbnya dan mendekat kepada Rabbnya. Dalil inabah adalah firman Allah Ta'ala, wa anibu ila rabbikum. Artinya akabilu ala rabbikum. Berilah perhatian pada Rabbmu, kembalilah kepada Tuhanmu dengan taat. Kemudian balasan orang yang bertakwa dan munib terdapat dalam firman Allah Ta'ala, wa uslifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Surga ditekatkan untuk orang yang bertakwa dan tidak jauh. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Inilah yang dijanjikan untuk setiap orang yang gemar kembali dan menjaga diri. Man khasya rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Itulah orang-orang yang merasa takut pada Allah Ar-Rahman bil ghaib, dalam keadaan tidak melihat Allah, dan dia datang dengan hati yang munib. Ada pertanyaan. Terkadang seorang hamba terjatuh dalam sejumlah maksiat, kemudian bertobat dan inabah kepada Allah, dan dia berupaya sungguh-sungguh untuk mendakwai orang lain. Namun rupanya boleh jadi sebagian orang malah mencelanya dengan maksiatnya di masa silam. Akhirnya orang tadi semangat dakwah jadi loyo. Maka apa arahan dalam kasus semacam ini? Maka yubayinulahum adatai bunda ala orang yang bertobat tersebut, menjelaskan pada mereka orang yang mengolok-oloknya bahasanya Allah itu membuka pintu taubat. Wa man taaba taaballahu alaihi. Siapa yang bertobat maka Allah akan menerima tobatnya. Dan ingatkan bahasanya annal a'mala bil khawatim. Amal itu tergantung akhir hidupnya. Ya, betul saya dulu punya masa silam, namun bukan berarti saya tidak boleh punya masa depan. Dan boleh jadi kalian mengolok-olok sekarang, namun siapa yang menjamin akhir kehidupan? Maka ada satu ungkapan kata mutiara yang penting yang berlaku dalam banyak hal. Wal ibratu bikamali nihayati la binaksil bidayat. Yang jadi parameter itu adalah akhir yang bagus dan bukan kejelekan di awal. Karena yang yang jadi parameter itu adalah yang kemudian bisa maksimal di akhir. Bukan orang yang itu yang jadi parameter. Bukan kekurangan dan kejelekan di awal. Ini nasihat untuk hidup secara umum. Untuk hidup secara umum. Untuk memotivasi orang yang punya masa lalu yang kelam. Bahasanya orang yang punya masa lalu yang kelam itu ya, tetap punya hak untuk punya masa depan. Karena yang jadi tolak ukur adalah kamalin nihayat. Bukan anak-anak kesul bidayat. Ini juga bisa jadi nasihat Ramadan. Kalau kemudian di awal Ramadan itu ya kurang semangatnya, kurang ini. Ada kesempatan untuk memperbaiki di akhir Ramadan. Ada kesempatan untuk memperbaiki diri di akhir Ramadan. Karena al-ibratu bikamalin nihaya. Al-ibratu bukan bikamalil bidayat. Bukan kamalil bidayat, namun akhirin nihayat. Yang jadi tolak ukur bukan panas-panas tai ayam. Namun yang awet bertahan sampai akhir. Dan ini juga dan ini juga kaidah penting juga dalam pendidikan anak. Bahwasanya orang tua jangan mengejar terlalu, kemudian mengejar dan memporsir anaknya di masa masih kanak-kanak dengan macam-macam hafalan dan sebagainya, yang nanti kemudian ternyata ini ujungnya jenuh. Akhirnya remajanya malah bosan dengan agama. Maka ini bukanlah mendidik anak yang sukses. Bukan pendidikan anak yang sukses. Pas kecil biasa-biasa saja, main banyak main enggak apa-apa, tapi gedenya orang yang perhatian dengan agama, perhatian dengan taat gitu. Jangan kemudian pas kecilnya dicadari, nanti kemudian ternyata pas gadisnya malah baju seksi. Jangan demikian. Ya, pas kecilnya biasa saja. Mohon berharap supaya gimana anak tidak jenuh dengan agama. Karena al-ibratu bikamali an-nihaya. Hadza Nabiullah Musa alaihi salam. Ini Nabi Allah Musa alaihi salam tatkala mendakwai Firaun untuk beribadah kepada Allah, maka Firaun mencelanya dengan masa lalunya. Kama dzakara dzalika fi kitabih. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan engkau melakukan apa yang telah engkau lakukan, yaitu membunuh Kipti. Wa anta minal kafirin, dan engkau adalah orang yang menutupi kebaikan, tidak tahu terima kasih. Maka di antara sebab orang menolak kebaikan, menolak kebenaran, adalah masa lalu dari pembawa kebaikan. Seringkali di antara sebab orang itu ya, menolak kebaikan dan kebenaran atau beralasan menolak kebaikan dan kebenaran adalah masa lalu dari pembawa kebaikan. Ya. Oleh karena itu ya, ini, kalau orang itu kecilnya beling, suka maling, macam-macam, kok kemudian dakwah di kampungnya sendiri itu lebih berat itu. Kecilnya beling, suka maling jambu, maling ini, maling ini. Kemudian kok gedenya, kok dakwah di kampungnya sendiri itu berat itu. Lebih ringan pindah kampung, pindah daerah. Beban moralnya lebih ringan. Ini sama alasan orang-orang yang tidak suka bisa di, lebih diminimalisir. Ini karena di antara faktor yang membuat orang itu menolak kebaikan dan kebenaran atau minimal beralasan untuk menolak kebaikan dan kebenaran adalah masa lalu dari pembawa kebaikan. Wa'alta fa'latakallati fa'alta wa'anta minal kafirin. Itu Fir'aun beralasan. Dan gaya berpikir Fir'aun ini banyak. Model seperti Fir'aun ini banyak. Maka orang yang membawa kebaikan dicela dengan masa lalunya. Kemudian namun falam yusnihi alaihi ini, namun Nabi Musa alaihissalam tidaklah yusnihi membelokkan beliau. Dzalika celaan Fir'aun anil mudiyi untuk terus mendakwai kaumnya. Waradda alaihi kama dzakarallahu. Dan Musa menyanggah Fir'aun sebagaimana yang Allah ceritakan. Ini, maka ini kalau orang yang punya masa lalu yang kelam, pas kecilnya, kemudian gede, kemudian dakwah di kampungnya, ya bisa meniru sikapnya Musa. Gimana sikapnya Musa? Qala fa'altuha idza wa ana minadh dhalin. Jadi diakui. Fa'al Tuha, aku melakukan apa yang dulu kulakukan, bunuh orang. Idan jika demikian, wa ana minadh dhalin, dan aku termasuk orang yang sesat. Betul, ya, tidak diingkari. Tidak diingkari. Ya, demikianlah masa lalu. Ini semoga Allah mengampuni ini. Ini tidak berpanjang kata gitu. Ai qabla ayuha ilayya. Sebelum aku dapat wahyu, sebelum ada titik kesadaran baru. Dan sebelum Allah memberikan nikmat kepada aku dengan kerasulan dan kenabian. Fafarartu minkum lamma khiftukum. Aku lari dari kalian tatkala aku khawatir. Fawahabali rabbi hukma wa ja'alani minal mursalin. Maka Allah hibahkan, Allah berikan untukku hukman, kebijaksanaan wa ja'alani minal mursalin, dan kebijaksanaan atau ilmu wa ja'alani minal mursalin, dan Allah jadikan aku sebagai salah satu rasul. Ya, kemudian isti'anah dan dalil kalau isti'anah itu ibadah. Ya, dan dalil isti'anah adalah firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa fil hadisi, dalam hadis, idza sta'anta fasta'in billahi. Jika sementara ini saya terjemahkan isti'anah dengan mengharap pertolongan, mengharap bantuan. Karena kalau meminta pertolongan, nanti ini jadi amal, ya, amal lisan. Ini kesannya amal lisan. Padahal isti'anah itu amal hati. Idza sta'anta fasta'in billahi. jika berharap pertolongan, maka berharaplah kepada Allah. Atau sebelumnya, coba saya bacakan penjelasan lebih lanjut tentang pengertian isti'anah. Ya, dari kitab Musu'ah Aqidah tentang isti'anah. Isti'anah itu mengandung kamaludzulli, menghinakan diri yang sempurna dari hamba kepada Rabbnya, diiringi yakin dengan Allah dan mengandalkan Allah dalam mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya. Abdurrahman As-Sa'di mengatakan isti'anah adalah talabul i'timadi alallahi ta'ala, upaya untuk mengandalkan dan bertopang kepada Allah Ta'ala dalam untuk mendapatkan manfaat dan mencegah bahaya, plus yakin dengan Allah untuk mendapatkan itu semua. Dan inti dari isti'anah itu dua unsur. Hakikatul isti'anah, hakikat isti'anah kepada Allah itu adalah mengandung dua unsur. Mengandung dua unsur. Athiqatu billahi, yakin sama Allah, yakin sama janji Allah. Kemudian yang kedua, al-i'timadu alaihi. Bertopang dan bersandar dan mengandalkan Allah. Tidak ada lisan berarti di situ, hati semua. Athiqatu billah, yakin sama Allah dan janji Allah, letaknya di hati. Kemudian al-i'timadu alaihi, bertopang, bersandar, mengandalkan Allah, letaknya juga di hati. Itu dua unsur pembentuk isti'anah. Dua-duanya qalbi semua, tidak lisan. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim di materi Juz Salikin, isti'anah itu mencakup, mengandung dua hal. Athiqatu billahi, yakin sama Allah, wal i'timadu alaihi, mengandalkan Allah. Karena seorang itu terkadang yakin dengan salah satu kawannya, namun tidak mengandalkannya dalam urusannya. Padahal dia yakin dengan kawannya tersebut, karena dia tidak membutuhkan kawannya ini. Kemudian terkadang orang itu mengandalkan seseorang, padahal sebenarnya dia tidak yakin dengan orang itu. Dan kenapa dia andalkan orang itu padahal dia tidak yakin? Ya karena dia butuh. Dan yang menawarkan bantuan orang ini, ini sebenarnya tidak yakin dia bisa gitu. Tapi ya sudahlah, dia mengandalkan dia. Ya karena butuh dan karena tidak ada yang bisa menggantikannya. Akhirnya dia mengandalkan orang tersebut padahal sebenarnya tidak yakin dengan kemampuannya. Ya kalau pakai ini penjelasan Ibnul Qayyim di Madarijus Salikin tentang unsur pokok pembentuk isti'anah, dua unsur pokoknya, maka ya sepertinya menerjemahkannya dengan meminta tolong itu jadi agak enggak mantap itu ya. Kok terjemahnya jadi minta tolong? Ya meskipun nanti karena pengertian isti'anah tadi, maka meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah doa, itu adalah perwujudan dari isti'anah. Wujud dari isti'anah itu kemudian meminta ini dan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, minta bantuan dan pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada pembahasan apa beda isti'anah sama tawakal. Ketika isti'anah itu unsurnya adalah tadi atsiqatu billah, kemudian al-i'timad 'alallah, lantas apa beda tawakal sama isti'anah? Ya, al-farqu baina tawakkuli wal isti'anati, perbedaan antara tawakal sama isti'anah. Sampai ulama ngasih judul poin ini. Berarti dia dekatnya ke tawakal. Jadi kalau itu isti'anah itu artinya minta tolong, ucapan lisan minta tolong, ya sama tawakal beda. Tidak perlu berpanjang kata. Sampai ada bahasan apa beda tawakal sama isti'anah. Nah, ini berarti ya dia itu mirip-mirip. Jawabannya at-tawakkulu a'ammu minal isti'anati. Tawakal itu cakupannya lebih luas daripada isti'anah. Karena tawakal itu mencakup tawakal kepada Allah liyu'inahu ala fi'li ma amar, agar Allah membantunya melakukan, agar Allah membantu seorang hamba untuk bisa melakukan apa yang Allah perintahkan. Dan juga mencakup tawakal kepada Allah agar Allah memberikan pada hamba satu hal yang hamba tidak mampu mewujudkannya. Ya, maka tawakal itu bisa tawakal berkenaan dengan melaksanakan perintah. Ini kita perlu tawakal kepada Allah untuk melaksanakan perintah, dan tawakal kepada Allah supaya diberi sesuatu yang tidak bisa diwujudkan oleh makhluk. Nah, dari dua jenis tawakal tadi, dua jenis cakupan tawakal, cakupan yang pertama itu isti'anah. Cakupan yang pertama itu isti'anah. Tawakal itu mencakup dua hal. At-tawakkula 'alallahi liyu'inahu 'ala fi'li ma amara. Tawakal kepada Allah supaya Allah tolong, Allah bantu untuk bisa melakukan apa yang Allah perintahkan. Kemudian wa tawakkul alaihi, dan mencakup tawakal kepada Allah agar Allah memberi pada hamba ma la yaqdiru al abdu alaihi, agar Allah memberikan kepada hamba satu hal yang hamba tidak mampu untuk mewujudkannya. Ada dua. Tawakal berkenaan dengan hasil, kita sudah melakukan usaha. Melakukan usaha kemudian terwujudnya rezeki, tawakalkan kepada Allah. Ini tawakal supaya Allah memberi sesuatu yang itu di luar otoritas hamba. Untuk tawakal agar Allah membantu hamba melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Fal isti'anatu takunu 'alal a'mali. Maka isti'anah itu sasarannya adalah amal. Supaya bisa begini, supaya bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, isti'anah. Sasarannya adalah amal. Wa amma tawakkulu fayakunu fi jalbil manafi'i wa daf'il madhari. Sedangkan tawakal itu berkaitan dengan masalah mendapatkan manfaat. Misalnya mendapatkan rezeki. Wa daf'il madhari, dan tercegahnya bahaya. Ya, maka sasaran tawakal itu adalah amal. Bisa sholat. Ini sasaran isti'anah itu amal. bisa sholat perlu isti'anah. Bisa puasa tidak bisa tanpa tanpa aun minallahi. Dan sehingga hamba perlu isti'anah. Bisa bangun malam, bisa tahajud, kita bisa dengan aun minallahi. Kita perlu isti'anah sama Allah. Jadi perbedaan tawakal dengan isti'anah ada dua. Pertama adalah tawakal lebih luas dari isti'anah. Karena tawakal lebih luas dari isti'anah, artinya isti'anah itu bagian dari tawakal. Salah satu unsur tawakal adalah isti'anah. Ini tadi disampaikan, tawakal itu mencakup dua hal. Tawakal untuk kepada Allah agar Allah menolong dan membantu untuk bisa melakukan apa yang Allah perintahkan. Nah, itu isti'anah. Dan tawakal agar Allah mewujudkan untuk hamba sesuatu yang tidak mampu diwujudkan oleh hamba. Yang pertama, poin pertama itu sama dengan isti'anah. Kemudian beda yang kedua, objeknya. Objek dari isti'anah adalah a'mal. Sedangkan objek dari tawakal adalah jalbil manafi' wa daf'il madari. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim, bahasanya tawakal kepada Allah itu dua macam. At-tawakkulu 'alallahi naw'ani. Tawakal pada Allah itu dua macam. Tawakkuluhu, kata Ibnu Qayyim di Tariqul Hijrataini. Tawakkulun 'alaihi fi tahsili hadzil 'abdi min ar-rizqi wal 'afiyati wa ghairihima. Tawakal kepada Allah agar hamba mendapatkan apa yang jadi hajat dan kepentingan hamba. Berupa rizki, badan sehat, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tawakkulun 'alaihi fi tahsili mardatihi. Tawakal kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya. Berarti untuk bisa melakukan amal-amal yang mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini isti'anah. Tawakal untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu isti'anah alallahi. Maka tawakal jenis yang pertama untuk mendapatkan kepentingan hamba, rezeki, harta. Maka tawakalnya seorang petani agar bisa panen, tawakalnya seorang pedagang setelah buka toko agar ada yang beli. Maka tawakal jenis yang pertama, tujuan yang dicari meskipun bukan ibadah karena ini adalah murni kepentingan hamba, namun tawakal pada Allah untuk mendapatkannya adalah ibadah. Karena tawakal jenis ini adalah sebab kemunculan maslahat agama dan dunia. Adapun tawakal jenis yang kedua, yaitu tawakal untuk mendapatkan ridha Allah, maka tujuannya juga ibadah. Tawakalnya ibadah, tujuannya ibadah. Faghayatu ibadah. Kalau tawakal jenis yang kedua adalah tawakal untuk mendapatkan ridha Allah, maka tujuannya ibadah dan tawakalnya itu sendiri juga ibadah. Itu seputar isti'anah. Jadi kalau isti'anah untuk Allah, ya, kepada Allah, ya, sementara ini saya terjemahkan dengan mengharapkan pertolongannya. Ya, kita kembali ke Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kala syarih, syariha hafizahallahu ta'ala, isti'anah adalah tulabul a'in. Mengharapkan bantuan. Tulab, saya terjemahkan dengan mengharapkan. Mengharapkan bantuan, wawwa ala naw'ain, dan isti'anah ada dua macam. Isti'anah dengan sesuatu yang tidaklah Isti'anah untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mampu didapatkan, tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah. Semacam isti'anah. Isti'anah dengan orang yang sudah meninggal dunia atau orang yang masih hidup namun lain daerah untuk bisa mendapatkan rezeki dan mencegah bahaya. Maka fahada sarfuha, maka ini jika diberikan pada selain Allah, maka ini syirik akbar. Yang kedua, isti'anah dalam hal yang tidak mampu diwujudkan oleh makhluk semacam membawa barang. Maka ini tidaklah mengapa, karena ini adalah bagian dari ta'awun kerjasama alal birri wa taqwa, dalam kebaikan dan taqwa. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Hendaklah kalian tolong menolong dalam kebaikan, melaksanakan perintah wa taqwa, dan taqwa menjadi larangan. Dan tidak ada tolong menolong kecuali ada pihak yang minta tolong. Kemudian ada pihak lain yang menolong. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan tindakan melampaui batas. Dan Allah itu senantiasa menolong seorang hamba, dan Allah itu senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Maka menolong orang lain adalah tariqun min turuqi i'anatillahi lah. Adalah salah satu jalan agar Allah menolongnya. Karena balasan itu sejenis dengan perbuatannya. Maka seorang muslim meminta atau mengharapkan pertolongan dari Allah dalam urusan dunia, agama dan dunianya. Dan siapa yang minta tolong atau berharap pertolongan kepada Allah, Allah akan menolongnya dan Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu dan ibadah yang baik untukmu. Maka Nabi meminta kepada Allah al-i'anah, bantuan agar diberi ilham untuk berzikir di setiap waktu dan waktu, dan diberi kekuatan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, dan diberi taufik untuk likamal ikhlas yang sempurna dalam ibadah. Ya, dalil isti'anah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, doa yang paling lengkap adalah meminta atau mengharapkan pertolongan untuk melakukan ketaatan. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala menyampaikan, aku merenungkan doa yang paling manfaat, ternyata doanya adalah doa meminta dan mengharap pertolongan kepada Allah untuk bisa mendapatkan ridhonya. Dan setelah itu aku lihat itu ada di Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka agama seluruhnya kembali pada dua hal ini. Rahasia penciptaan, kitab suci, syariat, pahala, hukuman kembali pada dua kalimat ini. Dan dua kalimat ini jadi poros penghambaan dan tauhid. Iyyaka na'budu itu membebaskan dari kemusyrikan, iyyaka nasta'in membebaskan dari daya dan kekuatan, alias membersihkan ujub dan sombong. Itu dari wa iyyaka nasta'in. Ketika sesaat di ketika menjelaskan ya kana butu ya kana sta'in, itu kalimatnya juga menunjukkan kalau ini adalah amal hati. Sesaat di ketika menjelaskan ya kana butu ya kana sta'in di tafsirnya, tafsir As-Sa'di untuk surat Al-Fatihah, ketika mendefinisikan isti'anah, Ibnu Sa'di mengatakan wal isti'anatu hiyal i'timadu 'alallahi ta'ala fil jabil manafi'i wa daf'il madari ma'a thiqati bihi fi tahsili dhalika. Hati bersandar kepada Allah untuk mendapatkan manfaat dan mencegah bahaya, diri dengan yakin dengan Allah akan terwujudnya itu semua. Maka definisinya bukan aktivitas lisan namun hati. Hati mengandalkan Allah dan hati yakin mengandalkan Allah untuk terwujudnya apa yang dia harapkan dan dia yakin Allah akan mewujudkan hal itu. Kemudian fil hadis idza sta'anta fasta'in billahi, Ibnu Rajab mengatakan adapun isti'anah kepada Allah mengharapkan pertolongan kepada Allah azza wa jalla tuna ghairihi minal khalqi, tanpa makhluk yang lainnya. Falian al-abda, karena seorang hamba itu tidak mampu untuk mandiri mendatangkan maslahat dan mencegah bahaya. Dan tidak ada yang bisa membantunya untuk mewujudkan maslahat agama dan dunia kecuali Allah. Siapa yang ditolong oleh Allah maka dia adalah orang yang tertolong. Siapa yang Allah biarkan dialah orang yang makhdul, orang yang hina. Dan ini adalah ini tahqiq, realisasi dari makna ucapan la haula wa la quwata illa billah. Karena makna la haula wa la quwata illa billah artinya la tahawula lil abdi, seorang hamba itu tidak berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya dan tidak ada kekuatan baginya, bagi hamba untuk hal itu kecuali dengan Allah. Wa hadhi kalimatun azimatun, maka la haula wa la quwata illa billah itu adalah kalimat yang agung. Ini kata Nabi, salah satu perbendaraan surga, maka hamba membutuhkan isti'anah, mengharapkan bantuan pada Allah untuk bisa lakukan hal yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang dan bersabar untuk menghadapi takdir seluruhnya di dunia saat kematian dan setelah kematian berupa kengerian barzah dan kengerian hari kiamat. Dan tidak ada yang mampu untuk bisa menolong itu semua kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka siapa yang betul-betul isti'anah minta tolong kepada Allah dalam itu semua, Allah akan menolongnya. Dalam hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sampaikan, ihris ala ma yanfa'uka, antusiaslah melakukan hal yang manfaat bagimu. Wasta'in billahi, sandarkan hati kepada Allah. Wala ta'jas, dan jangan merasa tidak mampu. Ya, kemudian isti'adah meminta perlindungan dan dalilnya. Dalilul isti'adati qauluhu ta'ala, dan dalil kalau isti'adah itu adalah ini adalah ibadah firman Allah Ta'ala, kul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Rabb waktu subuh, dan kul a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Isti'adatu lughatan dalam bahasa Arab, isti'adah makna asal dari kata-kata a'udhu, kila ada yang mengatakan itu diambil dari kata-kata luzumil mujawarah. Senantiasa bertetangga, senantiasa dekat. Orang Arab mengatakan untuk daging yang menempel di tulang sehingga tidak bisa dilepas dari tulang, uwid, karena dia berpegang teguh dengan tulang dan memegang erat-erat tulang. Wakil ada yang mengatakan kalau isti'adah itu diambil dari kata-kata tasatar. Orang Arab mengatakan untuk rumah yang ada di bawah pohon yang menutupinya uwid. Maka demikian juga orang yang a'id meminta perlindungan, dia telah memegangi orang-orang yang dimintai tolong dan iktasuma bihi, memegangnya erat-erat, walazimau, dan membersamainya. Sedangkan secara istilah isti'adah adalah berlindung dan al-i'tisam, berlindung kepada Allah dari kejelekan. Wal isti'adatu, dan isti'adah adalah mengagungkan Allah Azza wa Jalla, karena orang yang meminta perlindungan itu yash'ur bil khawfi, merasa takut akhirnya dia berlindung kepada orang yang bisa melindunginya, sehingga dia terlindung dan terjaga. Bahwa ta'zim bi'ainih, itulah adalah ta'zim itu sendiri, dan ta'zim pengagungan adalah ibadah. Hidup itu penuh dengan berbagai macam hal yang tidak kejelekan dan hal-hal yang tidak disukai. Oleh kulli makhlukin, dan setiap makhluk itu punya musuh dari kalangan jin dan manusia. Oleh karena itu setiap makhluk itulah ghina, pasti membutuhkan al-ihtimak, berlindung kepada Allah. Oleh karena itu sepatutnya seorang muslim merutinkan membaca Mu'awidzat, Al-Falaq dan An-Nas di setiap pagi dan sore. Dan setelah selesai sholat, dan demikian juga sebelum tidur. Mata awadha bimislihinna ahadun. Ya, tidak ada satupun orang yang meminta perlindungan semisal meminta perlindungan dengan membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Ya, catatan kaki tentang makna sarahatain suratain, penjelasan untuk dua surat di atas. Penjelasan untuk surat Al-Falaq, kul a'udzu birabbil falaq, artinya aku minta perlindungan, aku minta penjagaan dengan waktu pagi. Al-Falaq artinya subuh, dan falaq subuh disebut falaq karena in falaq qatablah sumya falaq li'anna, karena waktu pagi itu terbelah anu darinya al-zulam, kegelapan. Dan orang pemilik al-falak adalah Allah subhanahu wa ta'ala, falikil isbah wa ja'ala layla sakana. Kami Allah lah yang membelah, falikil isbah membelah waktu pagi, dan Allah jadikan malam sebagai tempat penuh ketenangan. Ulama mengatakan, seakan-akan di sini terdapat isyarat bahasanya zat yang menyingkap kegelapan dan menyingkapkannya itu kuasa untuk menyingkap kegelapan, penyakit, dan wal-qurab dan kesusahan. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan semua makhluk yang Allah ciptakan. Maka di sini isti'adzah minta perlindungan dari semua kejahatan, baik manusia, jin, hewan, angin, sa'iqah, halilintar, nar, api, hawaan, air, atau hawaan atau udara. Wa min kulli syarrin, dan semua kejelekan, fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Maka tadi ada kata-kata sa'iqah, sa'iqah itu halilintar, isinya api. Maka ada tiga kosakata berkaitan dengan hujan, sa'iqah, kemudian barqun, kemudian ra'dun. Kalau ra'dun jadi salah satu nama surat, itu suara. Kalau barqun itu cahaya, terang di langit. Saat hujan, saat menjelang hujan. Ini kata orang Jawa, celeret, terang. Itu apa? Apa tadi? Barqun. Ya. Kemudian ada sa'iqah. Sa'iqah itu isinya api. Menaik pohon, pohonnya langsung hangus. Itu sa'iqah, isinya api. Kalau barqun isinya cahaya, kalau ra'dun isinya suara gemuruh, gluduk-gluduk gitu, mau hujan. Ya, kemudian tentang min syarri ma khalaq, bukanlah yang dimaksudkan meminta perlindungan dari kejelekan semua makhluk ciptaan Allah. Karena surga itu makhluk. Surga dan semua isinya tidak ada padanya kejelekan. Demikian juga malaikat, para nabi, maka mereka ini adalah murni baik. Maka kebaikan seluruhnya terwujud melalui mereka. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, al-ghasiq artinya gelapnya malam atau rembulan ketika sudah nongol. Dan dua makna ini dua-duanya benar. Ya, artinya memintakan perlindungan dari kejelekan semua yang ada di kegelapan malam yang tersebar di waktu malam. Tantasyir fihi, tersebar luas di malam itu banyak dari al-arwahu syarirah. Arwah syarirah itu artinya setan dan hewan-hewan yang menyakiti. Wa min syarri nafathati fil uqad, dan dari kejahatan para tukang sihir yang meniupi ikatan-ikatan. Wa min syarri, dari kejahatan asawahir tukang sihir perempuan ini. Alati yang yasta'in ala sihirihinna, yang minta bantuan untuk bisa mensihir dengan tiupan fil uqad, di dalam ikatan yang dia ikatkan untuk sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejelekan orang yang dengki ketika mendengki. Al hasad, orang yang dengki adalah yang berangan-angan hilangnya nikmat dari orang lain. Dan ini adalah min a'zami al-khisali. Ini termasuk perkara yang paling besar, perkara yang tercela yang paling besar. Karena di sini ada menentang Allah dan berburuk sangka kepada Allah. Nah, termasuk min syarri hasidin idza hasad adalah al-a'in, orang yang menjadi dempa, a'in. Ya, termasuk dalam hal ini adalah al-a'in, orang yang memberikan, menjadi dampak terjadinya a'in yang menimpakan orang lain dengan pandangannya. Karena menimpakan musibah dengan a'in itu satu jenis hasad. Maka kita minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan-kejelekan ini. Maka ini menunjukkan bahasanya isti'adah adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Maka tadi tentang ain adalah alladhi yusibu binadharati, yang menimpakan musibah pada orang lain dengan pandangannya. Dan ini mimba bil ghalib, kata-kata binadratihi ini mimba bil ghalib. Karena orang yang buta bisa menimpakan ain. Orang yang buta bisa menimpakan ain, padahal tentu orang buta tidak punya pandangan, penglihatan. Sehingga yang tepat, jadi itu kalau pandangan itu umumnya. Tapi tidak, dan satu-satunya harus ada pandangan. Sehingga orang buta tidak bisa menimpakan ain. Padahal orang buta bisa menimpakan ain. Sehingga yang benar ain itu adalah racun lisan. Yang ditangkap oleh setan, kemudian ditimpakan pada sasarannya jadi bencana dan musibah. Jadi modal untuk terjadinya ain adalah ucapan pujian yang tidak diringi dengan doa. Itu ucapan pujian, oh ganteng ini, mobilnya bagus, keren gitu, mahal gitu. Lafaz pujian tanpa ada zikir itu mengandung racun gaib yang bisa dilihat oleh setan, nanti kemudian diambil, kemudian ditimpakan pada orang tersebut, jadi musibah dan bencana. Fanasa itu maka kita minta perlindungan kepada Allah dari kejelekannya, maka ini menunjukkan bahasanya isti'anah atau isti'adah adalah ibadah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kemudian cara atau penjelasan untuk surat An-Nas, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini, maka surat ini memuat minta perlindungan yang pertama birabbin nas, untuk Rabb-nya manusia. Dan di sini disebutkan rububiyah Allah untuk manusia yang memuat makhluknya dan pengaturannya, pemeliharaannya dan perbaikannya. Dan mendatangkan maslahat dan apa yang dibutuhkan oleh manusia, dan mencegah kejelekan darinya. Dan terjaganya mereka dari hal-hal yang merusak mereka. Malikin nas, yang memiliki, yang merajai manusia, idhofatul milki. Disandarkan pada milik, bahwa milkuhum, maka ini adalah milik mereka yang mereka melakukan tindakan padanya. Padahal mereka adalah hamba-hambanya dan budak-budaknya. Dan Allah lah yang mengatur mereka sebagaimana Allah kehendaki. Maka dia adalah sang raja yang benar yang menjadi tempat perlindungan. Alladzi ilaihi mafza'uhum, yang jadi tempat perlindungan ketika terjadi kesusahan. Ilahinas di sini idhofah pada dikaitkan dengan uluhiyah. Fahuwa ilahuhum, maka Allah adalah ilah semua manusia yang hak disembah dan sesembahan mereka. Saya ulangi, ilahinas idhofah kepada uluhiyah. Bahwa maka Allah adalah ilah manusia yang hak, wa ma'budun, dan sesembahannya yang tiada ilah bagi mereka selainnya. Dan tidak ada pula ma'bud sesembahan selain mereka pada hari itu. Min syari waswasil khannas. Waswas itu sebenarnya masdar, tapi makna yang diinginkan adalah fa'il. Pelaku was-was. Kalau was-was itu masdar. Sehingga dari kejelekan setan yang merupakan sumber kejelekan seluruhnya dan materi kejelekan seluruhnya. Yang diantara fitnah dan kejelekannya, dia adalah memberikan was-was, bisikan-bisikan dalam dada manusia. Sehingga manusia tersebut menganggap indah sesuatu yang jelek dan menampakkan pada mereka fi suratin hasanatin, dalam rupa yang bagus. Jadi dia yuhasinulahum, membaik-baikkan untuk mereka kejelekan dan mendidik mereka dalam rupa potret suratin hasanatin, potret yang baik. Kemudian bangkitlah keinginan mereka. Keinginan mereka untuk melakukannya. Dan tanggap jeleklah bagi mereka kebaikan. Atau kemudian digembosi. Atau dia nampakkan beda dengan penampakan biasanya. Wahuwa da'imah, ini senantiasa dalam keadaan semacam ini memberikan bisikan-bisikan dan mengurangi. Ayyata akharu, menunda. Maka ditunda. Idza dzakara al-'abdu rabbahu, jika seorang hamba mengingat Rabb-nya dan minta tolong kepada Allah untuk mencegahnya. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Waswas sebagaimana bisa dari jin, bisa juga dari manusia. Dari tafsir Taisir Karimi Rahman. Dan dalil isti'adzah adalah firman Allah Ta'ala, ku a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Qala Ibnu al-Qayyim kembali ke atas ya. Ibnu al-Qayyim mengatakan surat Al-Falaq adalah minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan-kejelekan eksternal, semisal tipu daya jin, manusia, hewan dan hewan-hewan yang mengganggu dan menyakiti. Sedangkan surat An-Nas itu isti'adah kepada Allah dari kejelekan internal. Masya Allah ya, analisis yang bagus. Beda surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Surat Al-Falaq itu minta pertolongan pada Allah supaya terjaga dari kejelekan eksternal. Sedangkan surat An-Nas itu kejelekan internal. Isti'adatun billahi minta tolong kepada Allah dari kejelekan internal semacam waswas, orang yang jatuh sakit. Waqala aidan, Ibnu Qayyim juga mengatakan bahasanya kebutuhan hamba kepada isti'anah dengan dua surat ini. Dengan dua surat Al-Falaq dan An-Nas lebih besar daripada kebutuhannya pada nyawa, makanan, minuman dan pakaian. Dan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kuat dan mulia wa man la dha bihi saya ulangi Arab, maka Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan zat yang kuat dan perkasa, dan di antara waman dan siapa yang minta perlindungan pada Allah, sungguh telah dia berlindung dari segala kejelekan. Terdapat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan tidaklah orang singgah di satu tempat karena mampir untuk perjalanan, kemudian mengatakan aku berlindung dengan firman-firman Allah yang sempurna dari semua kejelekan makhluk yang Allah ciptakan, maka tidak ada satupun yang membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Penampakan jejak mata kapan yahduru nampak pengaruh dari isti'adah. Maka siapa isti'adah dengan lisannya tanpa berpikir dengan hatinya tentang mana isti'adah, maka isti'adah itu tidak ada manfaatnya. Dan jika dia berpikir dengan hatinya dalam apa yang dikatakan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, faunaka insya Allah, maka di sana insya Allah ada yara melihat pengaruh dari isti'adah. Kemudian isti'adah meminta perlindungan menurut orang syirik. Maka mereka yang mendatangi kubur berdoa minta kepada yang telah meninggal dunia, tidak diragukan bahasanya mereka telah minta tolong kepada penghuni kubur meskipun mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa inna qaulahu, karena perkataan ana fi himayatika ya fulan, aku dalam perlindungan wahai fulan. Artinya aku berlindung kepadamu wahai fulan. Falaisa sya'nu fi dhalika, ya, maka bukanlah yang terpenting dalam hal ini menyebutkan isti'adah. Wa hadha syirkun akbaru, ini syirik paling besar. Itu istiadah menurut orang musyrik. Ya, meskipun tidak mengucapkan a'udhu, namun kalimat aku dalam perlindungan wahai fulan, artinya aku berlindung kepada wahai fulan. Maka yang tidaklah yang penting dari hal tersebut, maka yang jadi urusan dalam hal itu bukanlah dikul isti'anah menyebutkan isti'anah. Fahada syirkun akbaru, ini adalah syirik besar. Ya, demikian yang kita baca, kita telah kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhu da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.